Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita insyaallah melanjutkan apa yang sedang kita bahas dari kitab Al-Wajibat yang kita sedang dalam pembahasan Nawaqidul Islam, beberapa pembatal keislaman. Pembahasan yang sangat penting berkaitan dengan syahadat yang kita lakukan bahwa setiap amal itu ada pembatalnya. Sebagaimana salat ada pembatalnya, puasa ada pembatalnya, haji ada pembatalnya, semuanya ada pembatalnya, maka sesungguhnya syahadat ada pembatalnya. Hanya ini yang sangat jarang sekali dibahas di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga terkadang terasa asing berkaitan dengan permasalahan tersebut. Padahal dalam kitab-kitab para ulama sungguh telah menjadi pembahasan sejak zaman dahulu kala, dengan pembahasan diantaranya kitab Riddah. Ini kitab yang menjelaskan tentang amal-amal yang membuat seseorang dia murtad, keluar dari agama. Kita sedang membahas tentang 10 pembatal keislaman, sebagaimana yang para ulama sampaikan kepada kita. Dan kita sedang dalam pembahasan ini An-Naqid As-Sadis, pembahasan yang keenam. Pembahasan yang pertama berkaitan dengan asyirku fi ibadatillah. Pembahasan kedua berkaitan dengan tawasul. Pembahasan ketiga berkaitan dengan malam yukafir, orang tidak mau mengkafirkan orang yang jelas-jelas kafir. Pembahasan keempat adalah manitakada, orang berkeyakinan bahwa ada petunjuk yang lebih sempurna dari petunjuk Nabi, dan ada hukum yang lebih baik dari hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kelima, man abghadha syai'an, barang siapa yang dia membenci sesuatu dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang dalam pembahasan yang keenam, yaitu man istahza'a bi syai'in min dini rasuli, barang siapa yang dia istihza terhadap agama Rasulullah SAW, baik itu min thawabihi atau iqabihi, berkaitan dengan pahala atau azab, atau semua yang berkaitan dengan yakni agama ini. Ikhwati billah, telah kita terangkan sebagaimana perkataan kini Syekh As-Sa'di, bahwa anna asladdin ta'zimullah wa rasuli, bahwasanya pokok agama ini adalah pengagungan, pengagungan terhadap Allah dan Rasulnya, sehingga al-istihza adalah bentuk pelecehan dan penghinaan yang bertentangan dengan sikap ta'zim, yaitu pengagungan. Sehingga keimanan ini ikhwan, di mana ada keimanan dalam hati seorang, maka dia akan ta'zim, dia akan mengagungkan Allah, Rasulnya, dan yang berkaitan dengan apa-apa yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Oleh karena itulah ketakwaan bersama dengan pengagungan, mengagungkan segala hal yang diperintahkan oleh Allah dan mengagungkan segala hal yang berkaitan dengan larangan Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, barang siapa yang dia mengagungkan syiar agama Allah, maka itu menunjukkan adanya ketakwaan dalam hati. Ketakwaan itu akan menumbuhkan pengagungan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, syiar agama Allah. Wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairun lahu inda rabbih. Barang siapa yang mengagungkan hal-hal yang diharamkan Allah, artinya dia menjaga betul segala perkara yang diharamkan oleh Allah, tidak dia langgar, maka yang demikian itu baik bagi dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini ketakwaan, keimanan itu bersama dengan ta'zim, pengagungan. Dan pelecehan terhadap agama ini hanya dilakukan oleh orang-orang kafir atau orang munafik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Zuyyina lilladzina kafaru al-hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah." Orang-orang kafir, kata Allah, dijadikan bagi mereka itu keindahan dalam hati mereka berkaitan dengan kehidupan dunia, sehingga kehidupan dunia dengan segala pernak-perniknya itu merupakan barang yang paling indah, barang yang paling mahal, barang yang paling utama dari apa yang diagungkan oleh orang-orang kafir. Dunia segala-galanya, sehingga pengagungan mereka pun kepada perkara dunia yang paling mereka junjung tinggi adalah segala hal yang hal ihwal yang berkaitan dengan dunia, sehingga dunia perkara yang terbesar dalam pandangan mereka, keindahan yang paling indah. Zuyyina lilladzina kafaru alhayatu dunya, maka mereka menjadi budak-budaknya dunia, mereka menjadi jongos-jongosnya dunia. Demi dunia mereka kehalalkan segala cara, mereka tidak akan pedulikan apapun batas-batasnya demi dunia. Kemudian ikhwan, wa yaskharuna minalladzina amanu, orang-orang kafir ini dia akan melecehkan, merendahkan orang-orang mukmin, sehingga orang-orang mukmin itu menjadi bahan pelecehan, cemoohan. Coba antum sedikit lihat bagaimana komentar-komentar para pengguna internet, seandainya muncul orang yang mereka ini betul-betul menunjukkan identitas keislamannya, akan muncul komentar yang masya Allah tidak terbatas dengan segala ucapan mereka yang tidak lagi mereka ada batas-batasnya. Bagaimana pelecehannya, perendahannya, dan bagaimana masya Allah sikap-sikap mereka betul-betul pelecehan yang luar biasa. Kalau itu yang melakukan orang-orang kafir, memang wajar. Orang-orang kafir itu memang orang-orang yang mereka memiliki watak dasar, yaitu sama sekali tidak akan pernah ridha, tidak akan pernah suka, hatinya itu diwarnai dengan kebencian terhadap kaum mukminin. Walan tarda anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a milatahum. Yang namanya orang Yahudi Nasrani, kata Allah, lan tarda, dia tidak akan pernah, selamanya tidak akan pernah ridha terhadap kalian wahai kaum mukminin sampai kalian mengikuti agama mereka. Allah katakan pula, qad badatil bahdha'u fi afwahihim wa ma tukhfi sudur akbar. Telah nyata kebencian keluar dari lisan-lisan mereka, sedangkan yang tersimpan di dada itu lebih besar lagi. Yang kita perhatikan, kita dengarkan dari lisan mereka itu sudah sangat mengerikan, tapi yang tersimpan di sini kebenciannya kepada kaum muslimin itu, kata Allah, lebih besar. Anda percaya walhamdulillah berarti mukmin. Anda tidak percaya wa inna lillah berarti ada keraguan terhadap Al-Quranul Kirim. Dan kenyataan seperti itu. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula hanya orang-orang yang mujrim, yang mereka betul-betul membenci kaum mukminin, menjadikan bahan pelecehan. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamasun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Sesungguhnya orang-orang yang mujrim, orang-orang yang fajir, orang-orang yang rusak, yang sukanya durhaka kepada Allah, mereka itu terhadap kaum mukminin mereka melakukan pelecehan. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Mereka menjadikan kaum muslimin bahan ketawaan, menjadi bahan ejekan, bahan ketawaan. Kalau mereka melewati kaum muslimin, mata mereka saling mengisyaratkan isyarat pelecehan, perendahan. Kemudian apabila mereka kembali bersama dengan geng-geng mereka, bersama dengan kelompok-kelompok mereka yang sehati dengan mereka, maka mereka ketawa lebar, mereka berbangga bisa melecehkan dan merendahkan kaum muslimin. Dan apabila mereka melihat kaum mukminin, bahkan mereka mengatakan inna haula ladallun, orang-orang muslim itu sesat. Itulah yang menjadi komentar-komentar mereka tentang kaum muslimin. Demikian pula ikhwan, tidak akan melecehkan kaum muslimin kecuali orang-orang munafik. Kecuali orang-orang munafik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala berkaitan orang-orang munafik? Wa idza laqul ladina amanu qalu inna qalu amanna wa idza khalau ila shayatinihim qalu inna kunna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Orang-orang munafik kalau dia bertemu dengan kawan-kawan sehatinya, kawan-kawan sekekafirannya, sehati dalam kekafirannya, dalam kemunafikannya, mereka apabila mereka bertemu dengan kaum mukminin, kata mereka apa? Kami adalah beriman sebagaimana kalian. Amanah. Tetapi ucapan orang munafik ini hanya di lisan. Kosong, hatinya kosong dari pembuktian. Sebagaimana Allah katakan, yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Mereka itu mengucapkan dengan lisan-lisan mereka sesuatu yang kosong dalam hati mereka. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Kalau mereka bertemu dengan orang-orang mukmin, kami beriman. Seakan-akan dia merupakan bagian dari kaum muslimin, kaum mukminin. Akan tapi, wa idza khalau ila syayatinihim. Apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan inna kunna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kami ini bersama kalian, dan kami ini seandainya bertemu dengan orang muslim, kami itu hanya sekedar melecehkan, memperolok-olok. Inilah sikap mereka. Ikhwati billah, para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidaklah melecehkan kaum muslimin kecuali orang kafir, orang munafik atau orang mujrim. Adapun kaum mukminin, yang ada di hatinya adalah ta'zim, yang ada di hati mereka rasa pengagungan terhadap Allah dan segala hal yang berkaitan dengan apa yang diagungkan oleh Allah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, wajib bagi kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Hati seorang mukmin diwarnai dengan pengagungan kepada Allah. Dia betul-betul hatinya akan bergetar apabila disebutkan berkaitan dengan Allah. Betapapun dia lalai, apabila diingatkan dengan ayat Allah, dia akan mengingat Allah, keagungan Allah, dan dia pun akan kembali kepada jalan Allah SWT. Adapun orang kafir melecehkan Allah, guru besarnya diantaranya Yahudi. Guru besarnya pelecehan terhadap Allah, Yahudi. Orang-orang Yahudi, bagaimana pelecehan mereka kepada Allah SWT? Contoh, dia menggelari Allah dengan gelar-gelar yang sangat buruk. Apa kata Allah? Qalatil wa qalatil yahud yadullah makhlulah. Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu, alias Allah bakhil, alias Allah bakhil. Apa kata Allah? Ghullat aydihim walu'inu bima qalu bal yatahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Allah katakan bahkan yang terbelenggu tangan mereka. Saya tanya ikhwan, apakah Anda dengar di dunia ini orang-orang Yahudi dermawan kepada manusia? Yang ada bank-bank ribawi yang semuanya itu ibaratnya sumbernya Yahudi. Bank ribawi itu adalah bank mencekik manusia. Bagaimana menghisap darahnya manusia, dan bagaimana membuat betul-betul manusia celaka dan sengsara. Berbeda dengan apa yang diajarkan Allah berkaitan dengan gemar sedekah, gemar berderma, akhlaknya ahlul jannah itu dermawan, suka memberi makan, mengeluarkan hartanya tanpa tendensi kecuali mengharapkan di sisi Allah. Adapun Yahudi betul-betul bakhil, Dracula, penghisap darah manusia, membuat sengsara. Minta maaf ya, ban itu kalau sedang nawarkan utangan sama antum, yang maju itu yang cantik-cantik, rayuannya maut, masya Allah. Nanti bagian nage, oh bodikat bodikat, keker keker, gak mau tahu antum bagaimana bisa remak keadaannya. Ini kenyataan yang ada dalam kehidupan. Ikhwatibillah, karena ekonomi mereka ditegakkan ekonomi di atas kekejaman manusia, tidak ada perasaan manusiawinya. Kemudian bagaimana mereka komentarnya tentang Allah lagi, sehingga Allah katakan hulat aidihim, tangan mereka terbelenggu dan mereka terlakna dengan ucapannya, bahkan tangan Allah itu terbuka memberikan infak pada siapa saja yang Allah kehendaki. Di antara ucapan mereka tentang Allah ini, Allah taat, Allah kelelahan. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, hari ketujuh Allah istirahat karena kelelahan. Ini tentu ucapan yang sangat, ini ucapan yang sangat durhaka dan kurang ajar terhadap Allah. Sehingga Allah katakan walaqad khalaqna samawati wal arda wama bainahuma wama massana min lughub. Allah telah menciptakan kami, Allah telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari, dan Allah tidak pernah terserang lughub, tidak pernah terserang kelelahan. Demikian pula ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, mereka mengatakan juga innallaha faqirun wa nahnu aghnia, Allah fakir dan kita orang yang kaya. Dari mana kira-kira lancangnya mereka mengatakan Allah fakir dan kemudian kita kaya? Dari mana? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, barang siapa mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, mayuqridillaha qardhon hasanan, Siapa yang ingin meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Allah cari pinjaman. Allah fakir, kita kaya. Ini kelancangan Yahudi. Padahal masya Allah ikhwan, apa yang Allah sampaikan ini sesungguhnya merupakan sifat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ikhwan, harta yang antum dapatkan dari mana? Dari mana harta yang antum dapatkan ikhwan? Tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Pemberian Allah. Lalu Allah perintahkan kita berinfak supaya mengeluarkan sebagian dari harta yang kita miliki. Allah dengan membahasakan pinjamilah Allah dengan pinjaman yang baik. Pinjami Allah dengan pinjaman yang baik. Yang dengan Anda berinfak ini, Allah ingin memberikan keuntungan berlipat-lipat supaya nanti Anda dilipat gandakan balasannya oleh Allah. Dengan demikian Allah ingin berbuat baik kepada manusia. Maka Allah katakan yudha'af lahu. Allah akan lipatkan balasannya itu. Sekarang apa komentar Anda tentang orang? Harta Anda yang memberi si fulan. Antum menjadi kaya raya itu yang memberi si fulan. Kata fulan yang memberi harta ini, sisihkan sebagian harta Anda, berikan kepada orang fakir. Dengan ungkapan itu sebagai pinjaman Anda kepada saya. Nanti dia akan berikan kelipatan dalam mengembalikannya berlipat-lipat. Apa komentar Anda tentang orang tersebut ikhwan? Tentu super dermawan. Harta pemberiannya dia, dia memerintahkan ini supaya memberikan pada orang lain fakir miskin yang membutuhkan atas nama pinjaman orang ini. Dan ini pun tujuannya Allah, dia akan memberikan balasan berlipat-lipat, mengembalikan berlipat-lipat. Tentu ini adalah kemuliaan. Tapi orang Yahudi dasar dungu, orang yang mal'un ini, mereka berkomentar tentang Allah, yaitu innallaha faqirun, Allah faqir. Kemudian demikian para ikhwan, terhadap Rasul wajib kita beradab, wajib kita berakhlak. Kita diajarkan dengan surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat, surat yang mengajarkan bagaimana diantaranya beradab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Innalladzina yaghudduna aswatahum inda rasulillah ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Allah ajarkan kepada kita bagaimana kita betul-betul beradab dengan adab-adab yang bagus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang yang hatinya itu ada hiasan iman, bukan hati yang kosong dari iman, atau bukan hati yang hiasannya kekafiran dan kefasikan, akan tapi hati yang hiasannya iman. Wahai orang yang hatinya tertanam keimanan, yang ada hiasan iman, jangan sekali-kali lancang mendahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Wahai orang yang beriman, jangan angkat suara Anda di atas suara Nabi. Sebagaimana Anda mengeraskan suara di antara kalian, itu akan bisa membatalkan, menggugurkan amal-amal kalian. Orang-orang yang mereka merendahkan suaranya, sungguh mereka telah mendapatkan ujian takwa, dan bagi mereka pahala yang sangat besar. Dan orang yang mereka berteriak-teriak memanggil Rasulullah SAW, sungguh ini orang yang tidak berakal, kata Allah. Yaqutibillah, ini adab yang diajarkan Allah kepada kita, agar kita betul-betul memiliki adab yang benar, yang baik kepada Rasul kita yang mulia SAW. Dan layak kita beradab pada Rasul SAW. Rasulullah bagi umat ini kalwalid, seperti orang tua. Seperti orang tua yang betul-betul menyayangi umat ini, membimbing umat ini, menasihati umat ini, mencurahkan segala pengorbanannya untuk umat ini supaya mereka betul-betul mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana terhadap nabi yang betul-betul sangat mencintai umatnya dan sangat sayang para umatnya dan telah berkorban segala halnya demi umatnya di antaranya, bagaimana kemudian orang itu tidak hormat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka sungguh tidaklah orang itu tidak beradab kepada nabi kecuali bodohnya mereka tentang Rasulullah atau karena rusaknya hatinya tentang nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Arab Badui, orang-orang Arab Badui sering tidak beradab kepada nabi karena memang bodoh. Dia biasa di gunung, dia tidak mendapatkan pendidikan, adab, jarang mendapatkan pengajaran ilmu, sehingga sering sekali bertindak tidak beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah sering mengatakan dengan a'rab, orang-orang tidak beradab ini dengan a'rab, ini orang-orang gunung, badui, yang mereka tidak mengetahui adab dengan nabi. Al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqan. Orang-orang A'rab itu betul-betul sangat kufur dan nifak, bersikap buruk kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang munafik. Orang munafik tahu tentang nabi tetapi hatinya rusak sehingga tidak beradab kepada nabi. Hanya orang munafik ini sering tidak beradabnya itu di belakang. Di belakang kemudian dilaporkan kepada nabi, kemudian dia mengingkari. Maka orang munafik itu paling takutnya itu kalau ada ayat yang turun membongkar perwatakan mereka. Yahdarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u innallaha mukhrijun. Silahkan, kata Allah, orang-orang munafik mereka sangat khawatir sekali seandainya Allah turunkan surat yang memberitakan apa yang ada dalam hati mereka, yang membongkar hati mereka. Kata Allah, silahkan kalian istihza, silahkan kalian melakukan penghinaan, pelecehan. Innallah mukhrijun, Allah Subhanahu wa taala yang akan mengeluarkan, yang membongkar apa yang ada, apa yang mereka lakukan itu, apa yang mereka istihza dengannya itu. Allah Subhanahu wa taala katakan demikian. Orang munafik kalau dilaporkan dia melakukan istihza, dia mengingkari. Wa idza sa'altum, kalau kamu tanyakan kepada, wala in sa'altum wala in sa'altahum, kalau kamu tanyakan pada mereka itu, la yaquluna, pasti mereka akan mengatakan, innama kunna nakhudhu wa nal'ab, kami itu hanya sekedar main-main saja, kami hanya sekedar itu sendau guru semata. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya, rasulnya kalian istihza? Sungguh tidak ada udzur buat kalian, kalian telah kafir setelah iman kalian. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara istihza'nya orang kafir sebagaimana telah kita sampaikan ucapan mereka, maro'aina, kita tidak melihat, maro'aina min qurra'ina, dibandingkan qurra' kita ini Rasulullah dan para sahabatnya, yang arghabu arghaba butunan, kemudian wa aqdaba al-sunan wa ajbana inda liqa, tidaklah kami melihat orang yang lebih rakus dalam masalah makan, yang lebih pendusta dalam ucapan, yang lebih pengecut ketika bertemu dengan musuh dibandingkan para qurra kita. Ini pelecehan yang sangat berat terhadap Rasul dan para sahabat Nabi. Akan tapi orang munafik ketika ditanya seperti itu, dibongkar perkaranya, dia bilangnya kita hanya main-main aja, kita hanya sendoguro semata. Ikhwati fillah, sifat orang Yahudi dan orang munafik, mereka adalah menjadikan agama ini ban pelecehan. Ban pelecehan. Ketika orang Yahudi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu agar mengucapkan hittah, ya Allah gugurkan dosa kami. Orang Yahudi apa yang dia ucapkan ikhwan? Hintah gandum. Dia diperintahkan untuk mengucapkan kalimat hittah untuk menggugurkan dosanya. Dia kemudian plesetkan dengan hintah gandum. Kemudian orang Yahudi ketika mendengar para sahabat sering sekali meminta kepada Nabi ra'ina, ya Rasulullah perhatikan kami. Yang kemudian Allah memerintahkan para sahabat untuk mengubah menjadi ungdurna. Kenapa orang Yahudi plesetkan ra'ina dengan ru'una, yang artinya tolol. Tolol. Sehingga kalimat yang ditujukan kepada Nabi dan para sahabat sebagai orang-orang tolol diplesetkan. Orang Yahudi dia plesetkan kalimat assalamualaikum, kalimat yang mengandung doa yang masya Allah, dengan ungkapan assalamu alaikum. Apa artinya kawan? Ya, mati kamu, mu'ik kamu. Ini ucapan pelecehan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ingatkan, jangan sampai kita sebagaimana orang Yahudi, orang-orang yang suka menjadikan agama ini ban ketawaan, ban pelecehan. Pelawak, apalagi pelawak yang mantan atau pelawak yang tahu agama, sering sekali menjadikan ban agama itu pelecehan hanya untuk mengundang ketawa orang. Ini bahaya. Bahaya. Mending orang yang gak tahu agama, yang dijadikan ban pelecehan itu sekitar apa yang mereka lihat sekitarnya. Orang yang tahu agama, apa dia itu ustad atau mantan santri, yang tahu tentang agama, kemudian jadi profesinya pelawak, ingin membuat orang ketawa, bahannya agama. Ini bahaya. Sangat bahaya. La taqrabu zina, jangan zina di hari Rabu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang tidak berkepentingan dilarang masuk. La yamutu wa la yahya, kakek ramutu kakek biaya. Ungkapan yang macam-macam bisa masuk dalam wilayah pelecehan agama Allah SWT. Rasulullah, para sahabat, kemudian kitab-kitab Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an, ini semuanya hal-hal yang wajib kita itu memuliakan. Ikhwani billah, seorang muslim akan menjadikan Al-Quran kitab yang sakral, yang suci, yang diangkat tinggi-tinggi, bukan untuk dilecehkan. Demikian pula jangan sampai kita melecehkan ulama. Yang Rasul kita mengatakan laisa min ummati, tidak termasuk di kalangan umatku, malam yujil kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li alimina haqqah, bukan termasuk golongan umatku orang yang tidak menghormati yang lebih tua, yang tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui haknya orang yang alim, haknya ulama. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, alangkah munculnya para dai-dai dajjal dan dai-dai jahanam dan dai-dai yang mereka menjadikan agama ini sebagai bahan pelecehan, itu membangkitkan kebencian terhadap agama ini. Kita tidak membayangkan Orang yang mereka sudah Allah berikan pengetahuan agama, bisa baca kitab, sekolahnya pun di negeri yang dia sangat mengetahui tentang perkara itu, kemudian dia mengatakan bahwasanya ya ini budaya berjenggot itu budayanya orang goblok, tambah panjang jenggotnya tambah goblok. Ini kalau yang mengucapkan syaitan itu biasa, syaitan memang benci dengan Islam. Tapi kalau yang mengucapkan itu orang tahu kitab, bisa berbahasa Arab, bahkan sekolahnya pun dari tempat yang mereka banyak melihat orang-orang yang berjenggot, ini sebuah musibah yang sangat besar. Apa yang tersimpan dalam hati mereka, sedangkan di kitab-kitab hadis begitu banyaknya bicara tentang masalah yang mereka lecehkan. Demikian pula bagaimana orang-orang berkomentar tentang pakaian-pakaian yang Islam dalam fikihnya semuanya berbicara ungkapan-ungkapan yang bernada pelecehan. Ikhwani fillah, ini semuanya sangat berbahaya. Karena sungguhnya agama kita, ketakwaan dan keimanan itu dibangun di atas sikap ta'zim. Ini sikap pengagungan terhadap Allah, terhadap Rasulnya, terhadap agamanya, terhadap ulamanya, bahkan terhadap kaum muslimin. Ini semuanya yang wajib kita muliakan. Tidak boleh kita jadikan sebagai bahan pelecehan, sebagai bahan ini perolok-olokan, bahan yang menjadikan kemudian mereka jadikan bahan ketawaan. Ini hanya dilakukan orang kafir, orang munafik, orang fasik, dan Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengancam dengan jahanam, bahkan hilangnya keimanan mereka. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari semua bentuk pelecehan kepada agama ini, dan menanamkan dalam hati kita pengagungan terhadap Allah, Rasul dan agamanya. Dan mudah-mudahan Allah memelihara agama kita sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian telah selesai bicara secara singkat ini bab yang bab yang keenam tentang istihza sebagai bagian atau salah satu di antara pembatal keislaman seorang muslim. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.